sampai kini masih ku nanti seorang kasih yang ku idamkan. Walaupun ia jauh di mata, namun hatiku tetap padanya. Jangan kau sangka aku bahagia, tak pernah aku rasakan gembira. Setelah kau tiada di sampingku, setelah kau tiada di sampingku, aku tahu kau pun terpaksa menuruti jejak ayahbunda. Kau kembali ke kampung halaman, tinggallah aku menanggung rindu.